إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitabul ilm. Kita masih sampai pada sebab-sebab terjadinya perselisihan di antara para ulama. Kita pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada sebab yang keempat. Ini kita belum menyelesaikannya. Kita sedikit ulangi tentang sebab keempat. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, as-sababu rabi, sebab yang keempat, ayyakuna balaghahu wa fahima minhu hilafal murad. Di antara sebab terjadinya perselisihan adalah bahwasanya dalil itu telah sampai kepadanya, namun dia tidak memahami seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fanadribu lidzalika masalain, al-awwal minal kitab wa tsani minas sunnah. Dan kita berikan untuk hal itu dua contoh, yang pertama dari Alkitab dan yang kedua dari As-Sunnah. Minal Qur'an qauluhu ta'ala, dari Al-Qur'an adalah contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardha ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau sedang safar, melakukan perjalanan jauh, atau datang dari ghaid, ini tempat buang hajat, au lamastumunisa, atau kalian lamastumunisa falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kalian tayamum dengan tanah yang baik. Ihtalafal ulama rahimahumullah fi ma'na au lamastumunisa, maka berselisih para ulama rahimahullah tentang makna la mastumunisa, menyentuh para wanita. Fa fahima ba'dun minhum annal murada mutlaqul lamsi. Sebagian dari mereka, para ulama, memahami bahwasanya yang dimaukan adalah semata-mata menyentuh, ya, sekedar menyentuh. Itu sudah membatalkan wudu. Kemudian ketika tidak ada air, ya, maka dia diizinkan untuk tayamum. Wa fahima akharun, dan yang lainnya memahami annal murada bihi al-lamsu al-musir li syahwah. Yang dimaukan adalah menyentuh yang memberikan pengaruh terhadap syahwat, menimbulkan syahwat. Jadi dibedakan. Kalau yang pertama itu sekedar menyentuh sudah batal. Yang kedua adalah sentuhan yang menimbulkan syahwat. Wa fahima akharun anal murada bihi al-jima. Dan sebagian yang lainnya memahami bahwasanya yang dimaukan dalam ayat itu adalah al-jima. Wa hadza ra'yu ra'yu Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan pendapat ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa idza ta'amalta al-ayah wajadta anna sawaba ma'a man yara annahu al-jima'. Dan jika engkau perhatikan ayat tersebut, maka engkau akan dapati bahwasanya pendapat yang benar bersama orang yang berpandangan bahwasanya la mastumunisa adalah al-jima'. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala dzakara nau'aini fi taharatil ma', karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua jenis yang mengharuskan seseorang bersuci dengan air pada ayat sebelumnya. Ya, pada lafaz sebelumnya. Taharatul hadasil ashar wal akbar. Yaitu yang menjadikan seseorang itu harus bersuci dengan air adalah karena sebab hadas ashar dan hadas akbar. Fafil ashar dalam masalah hadas ashar qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kelengkapan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Demikian pula tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian, lalu basuhlah kedua kaki kalian hingga mata kaki. Apa sebabnya? Hadas al-ashghar diperintahkan untuk berwudu dengan menggunakan air. Wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kalian sedang junub, kemudian hendak menegakkan sholat, maka mandilah. Ya, di sini, pada poin yang kedua, di antara sebab diperintahkan untuk bersuci dengan air adalah ketika junub. Ketika junub. Amal akbar, adapun dalam masalah hadas al-akbar, wa in kuntum junuban fattaharu al-ayah. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa kana muqtadul balaghah wal bayan ayat quru aidan mujiban at-taharataini fi taharati tayammum. Maka konsekuensi dari bagusnya balaghah penjelasan adalah menyebutkan pula dua sebab yang mengharuskan seseorang bersuci dengan bertayammum. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id, ya, dan jika kalian sakit atau safar atau baru dari gha'id, ya, tempat buang hajat, maka diperintahkan untuk tayamum. Apa sebabnya? Hadas ashghar. Isyaratun ila mujibi toharotil hadasil ashghar. Maka ini isyarah tentang sesuatu yang mengharuskan untuk bersuci dengan tayamum, yaitu sebabnya adalah hadas ashghar. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita, falam tajitu ma'an, sedangkan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kalian tayamum dengan tanah yang baik, tanah yang suci. Ila akhiril ayah. Maka kata aula mastumun nisa isyaratun ila mujibi taharatil hadasil akbar. Isyarat tentang, ya, kewajiban untuk bersuci, ya, ketika hadas akbar, ya, yaitu dengan tayamum. Walau ja'alnal mulamasata huna bimakna lams, jika kita menjadikan kata mulamasah, kata menyentuh ini, adalah dengan semata-mata menyentuh, ya, lakana fil ayah zakara mujibaini min mujibati taharatil hadasil ashghar, maka niscaya ayat tersebut menyebutkan, ayat itu menyebutkan dua hal yang mengharuskan seseorang itu, ya, bersuci disebabkan karena hadas ashghar saja. Wa laisa fiha dzikru li syai'in min mujibati taharatil hadasil akbar, dan tidak disebutkan pada ayat itu sesuatu yang mengharuskan seseorang itu bersuci dari hadas al-akbar. Wa hadza khilafun ma khilafu ma taqtadihi balaghatil Qur'an. Maka ini menyelisih, ya, konsekuensi dari bagusnya balaghah Al-Qur'an. Fal ladzina fahimu minal ayah anal murada bihi mutlaqul lamsi. Maka orang-orang yang memahami bahwasanya ayat itu yang dimaukan dari kata al-lamastu munisa adalah semata-mata menyentuh, lalu mereka mengatakan idza masa insan zakarun basharatal untha intaqadha wudu'uhu. Jika seorang laki-laki menyentuh kulit wanita, maka batal wudunya. Batal wudunya. Au idza massaha li syahwatin intaqada. Atau dia menyentuhnya karena syahwat, menimbulkan syahwat. Wa li ghairi syahwatin la yamtaqid. Dan jika dia menyentuhnya namun tidak disertai dengan syahwat, maka tidak batal. Jadi kalau menyentuh dengan syahwat batal, kalau enggak dengan syahwat maka tidak batal. Ini pendapat yang kedua. Waswab adamul intiqad fil halaini. Dan yang benar adalah dua-duanya, menyentuh wanita apakah dengan syahwat atau tidak, dua-duanya tidak membatalkan wudu. Wa qad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ihda nisa'ihi. Dan sungguh telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau mencium salah satu istrinya. Summa zahaba ila salah walam yatawaddo. Kemudian beliau pergi menuju salat dan tidak berwudu. Waqaja'a min turukin yukawwi ba'duha ba'dan. Dan hadis tersebut datang dari berbagai macam jalan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, demikian pula Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Lafadznya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawaddo. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri-istrinya. Kemudian beliau keluar menuju sholat tanpa berwudu. Hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, demikian pula Al-Arnaut. Contoh yang kedua, minas sunnah. Lama raja'a Rasulullah SAW min ghazwatil Ahzab. Ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Al-Ahzab. Wa wada'a iddatal harbi, kemudian beliau meletakkan peralatan perangnya. Ja'ahu Jibril, maka datang malaikat Jibril. Wa qala lahu, maka malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, inna lam nadha' as-silaha fakhruj ila bani Quraidah. Sesungguhnya kami para malaikat belum meletakkan senjata-senjata kami, ya. Maka keluarlah menuju bani Quraidah. Fa'amara Rasulullah SAW ashabahu bil khuruj. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk keluar menuju Bani Quraidah. Waqal, maka beliau mengatakan, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Al-Hadis. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faqad ikhtalafa as-sahabah fi fahmihi. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum berbeda dalam memahami ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Faminhum man fahima anna murada Rasul sallallahu alaihi wasalam al-mubadarah ila al-khuruj hatta la ya'tiya waqtul asri illa wa hum fi Bani Quraidah. Maka di antara mereka para sahabat ada yang memahami bahwasanya yang dimaukan oleh Rasul alaihissalatu wassalam adalah bersegera untuk keluar menuju Bani Quraidah. Sehingga tidaklah masuk waktu asar kecuali mereka telah sampai di pemukiman Bani Quraidah. Falama khana waktul asri wa umfitarik saluha walam yuakhiruha ila an yakhruja waktuha. Maka ketika telah tiba waktu asar, dalam keadaan mereka masih di perjalanan, maka mereka sholat dan tidak mengakhirkannya dari waktunya. Wa minhum man fahima. dan di antara mereka ada yang memahami anna murada Rasulullah SAW alla yusallu illa idza wasalu bani Quraidah fa akhruha hatta wasalu bani Quraidah wa akhrajuha an waqtiha. Di antara mereka ada yang memahami bahwasanya yang dimaukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam agar mereka tidak sholat kecuali ketika sampai di Bani Quraidah. Maka mereka mengerjakan sholat keluar dari waktunya sampai mereka tiba di Bani Quraidah. Wala raiba anna sawab ma'alladzina sallu sholata fi waktiha. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang benar adalah mereka yang sholat pada waktunya. Li'anna nusus fi wujubi sholat fi waktiha muhakkamah. Karena nas-nas yang menunjukkan wajibnya sholat pada waktunya itu muhakkamah. Ya. Wahada nasun mustabih. Adapun nas, perintah Nabi SAW ini sifatnya mustabih. Ya, masih ada ihtimal. Dibawa kepada beberapa makna. Wa tariqul ilmi ayyahmilal mutasyabih alal muhkam. Maka di antara metode ilmu adalah membawa yang mutasyabih kepada yang muhkam. Yang masih samar dibawa kepada sesuatu yang pasti pemahamannya. Idzan min asbabil khilaf ayyafhama min ad-dalil khilafa muradillah wa rasulih wa dzalika huwa sababur rabi. Jika demikian maka di antara sebab-sebab perselisihan adalah memahami dalil berbeda dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sebab yang keempat. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar tentang hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mencela salah satu dari dua kelompok ini ketika mereka berbeda. Karena seluruhnya mereka adalah mujtahid. Ya, para sahabat seluruhnya adalah mujtahid. Falam yu'anif wahidan minhum. Dan tidaklah, kata Abdullah bin Umar, Rasul alaihi salatu wasallam mencela salah satu dari mereka. As-sababul khamis, sebab yang keempat, yang kelima. Ayakuna qad balaghahul hadis lakinnahu mansukhun. Bahwasanya telah sampai hadis kepada seseorang, namun hadis tersebut adalah mansub. Walam ya'lam bin nasih, dan dia tidak mengetahui adanya dalil yang memansuh hadis yang telah sampai kepadanya. Fayakunul hadithu sahihan wal muradu minhu mafhuman walakinahu mansuhun. Maka hadisnya benar, sahih, dan pemahamannya itu juga benar, akan tetapi hadis tersebut telah mansuh. Ya. Dihapus oleh hadis yang datang setelahnya. Wal alim la ya'lamu binaskihi fakhina idin lahul udru. Adapun seorang alim yang tidak mengetahui tentang mansukhnya hadis yang telah sampai kepadanya, maka pada saat itu dia memiliki udur. Li'anal asla adamun naskhi hatta yu'laman nasih. Karena hukum asalnya, sebuah hadis yang sahih itu tidaklah mansukh, tidak terhapus, sampai diketahui ada dalil yang memansukh hadis tersebut. Ya. Wa min hadza ra'yu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di antara contoh hal ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ma za yasna'ul insan bi yadayhi idza raka'a. Apa yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya ketika saat ruku? Ya. Kana fi awalil Islam yusra'u lil musalli at-tadbiq baina yadayhi wa yad'uhuma baina rukbataihi. Dahulu di awal-awal Islam yang disyariatkan bagi orang yang sholat adalah at-tadbiq. Apa itu at-tadbiq? Dalam sholat jam'un baina asabi'i yadaihi wa ja'alahuma baina rukbataihi fir ruku' wa tasyahud. Yaitu mengumpulkan antara jari-jemari dari kedua tangan. Kemudian menjadikan keduanya itu, keduanya yang telah disatukan, kedua tangan yang telah disatukan tadi, berada di antara kedua lutut ketika rukuk, demikian pula tasyahud. Ini di awal-awal Islam. Hadza wal masyru' fi awal al-Islam. Ini adalah yang disyariatkan di awal Islam. Tsumma nasakha dzalika, tsumma nusikha dzalika wa sal masyru' ayyadu ayyadaihi ala rukbataihi. Kemudian hukum tersebut dimansukh, ya, dimansukh. Sehingga yang disyariatkan adalah meletakkan kedua tangan di atas lutut. Wa sabata fi sahihil Bukhari wa gharihi an-nasku. Dan telah sabit di dalam Sahih Al-Imam Bukhari dan selainnya tentang hadis yang memansuhkannya itu. Ya. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu lam ya'lam bin naskhi. Fa kana yutabbiq yadayhi. Dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak mengetahui tentang mansuhnya hukum tersebut, maka beliau tetap mentadbik kedua tangannya. Fa shalla ila janibihi al-qamah wal aswad. Maka salat di sampingnya beliau al-qamah wal aswad, fa wadu ayadaihi ma ala rukbahima rukabihima. Maka keduanya meletakkan tangannya di atas kedua lututnya. Walakinnahu radhiyallahu ta'ala anhu nahahuma an dzalik wa amarahuma bitadrik. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melarang keduanya dari hal itu dan memerintahkan untuk mentadrik. Limadza? Li'annahu lam ya'lam bin nasri. Karena beliau tidak mengetahui tentang hadis yang memansuhnya. Hadis tersebut ya, disebutkan oleh al-Imam Bukhari, demikian pula al-Imam Muslim, ya. Disebutkan kata rawi usaliha ula disebutkan oleh perawi ataina Abdullah ibni Mas'ud, ataina Abdullah ibni Mas'ud fi darihi, kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud di rumahnya. Faqala, maka beliau mengatakan usaliha ul asallaha ulai khalfakum, apakah mereka telah salat, ya. Ya, ini beliau mengisyaratkan kepada penguasa. Karena pada saat itu, ya, penguasanya mengakhirkan sholat. Ya, mengakhirkan sholat. Dan mereka enggak suka ketika ada rakyatnya yang mendahului sholatnya yang dipimpin oleh penguasanya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ashallah ha'ula'i khalfakum, apakah mereka telah menegakkan sholat?" Faqulna la, maka kami mengatakan tidak. Qala faqumu fasallu, maka berdirilah kalian dan sholatlah. Falam ya'murna bi azanin wala iqamatin, maka beliau tidak memerintahkan kami untuk mengumandangkan azan, demikian pula iqamah. Ya. Yang ini dikhawatirkan karena ya, akan terjadi penyelisihan terhadap penguasa secara zahir. Ya, secara zahir. Namun tentunya yang disyariatkan adalah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Qala, maka perawi mengatakan wa dhahabna linakuma khalfahu fa akhadha bi aydina fa ja'ala ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Maka kami pun ya, berangkat berdiri di belakang Abdullah bin Mas'ud, maka beliau mengambil atau memegang tangan kami dan menjadikan salah seorang dari kami di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Nanti kita akan sebutkan permasalahan ini. Qala, kemudian sang perawi mengatakan falamma raka'a wa dha'na aydina ala rukabina. Maka ketika kami ruku, kami meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut-lutut kami. Qala fadraba aydina wa tabaqa baina kafaihi. Maka beliau menepuk tangan kami kemudian menyatukan antara kedua telapak tangan. Tsumma adkhalahuma baina fakhidaihi. Kemudian memasukkan keduanya, tangan yang telah disatukan tadi, di antara kedua pahanya. Ya. Qal, maka beliau mengatakan falamma shala, ketika telah selesai salat, qal innahu satakunu alaikum umara yu'akhiruna shalah an miqatiha. Akan datang atas kalian para pemimpin yang mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Wa yuhannikunaha ila syarakil mauta. dan mereka mengakhirkannya sampai mendekati akhir waktu. Disamakan dengan syarokil maut, mendekati kematian, yakni sampai akhir waktunya. Fa idza ra'aitumuhum qad fa'alu dzalik, dan jika kalian melihat mereka melakukan hal itu, fasallu sholata limiqatiha, maka salatlah kalian pada waktunya. Waj'alu sholatakum sabahah, dan jadikan salat kalian bersama mereka para penguasa sebagai salat nafilah, salat sunnah. Wa idza kuntum thalathatan fasallu jami'an, dan jika kalian bertiga maka salatlah kalian seluruhnya dalam satu shaf, kata beliau, yakni fasallu jami'an, salat dalam satu shaf. Wa idza kuntum aktsar min dzalik falyu'makum ahadukum, dan jika kalian lebih dari itu maka salah seorang kalian menjadi imam, berada di depan, yang lainnya di belakang. Wa idza raka'a ahadukum falyafristiraihi ala fakhidaihi, jika kalian rukuk maka bentangkan lengannya, pahanya, wal yajna, kemudian condonglah, wal yutabik baina kafaihi, kemudian satukan antara kedua telapak tangan. Falaka'ani angduru ilakhtilafi asabi'i Rasulillah s.a.w. wahuraki, maka seolah-olah aku sekarang ini sedang melihat tentang berselisihnya jari jemari Rasulullah s.a.w. ketika disatukan, kemudian dimasukkan di antara pahanya tadi, antara dua lutut tadi, ya, kemudian dalam keadaan beliau ruku'. Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka tentunya hadis yang telah disebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin itu adalah hadis yang telah mansukh, ya, yang telah mansukh. Datang hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan mansukhnya hadis tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Putra beliau, putranya Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan, "Shalaitu ila janbi abi, aku salat di sisi ayahku. Fal waja'altu yadai yadaya baina rukbatai." Maka aku jadikan kedua tanganku berada di antara kedua lututku, dimasukkan di antara keduanya. Disatukan, kemudian dimasukkan di antara keduanya. Faqala li abi, maka ayahku mengatakan, idrib bikaffaika ala rukbataika, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Fal, maka putranya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, summa fa'altu dzalika maratan ukhra, kemudian aku melakukan hal itu dua kalinya, yakni menyatukan tangan, tadbik, menyatukan kedua tangan, kemudian memasukkannya di antara kedua lututnya. Fadaraba yadai, kemudian beliau pun menepuk tanganku kembali dan beliau mengatakan, inna nuhina an hadza, kita telah dilarang dari hal ini. Wa umirna an nadriba bil akufi ala rugbi, dan kita diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan kita di atas lutut. Ya. Untuk meletakkan kita, tangan kita di atas lutut. Dalam riwayat yang lainnya, maka sampai pada lafadz fanuhina anhu. Itu saja. Dan kita telah dilarang dari hal itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Maka, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, limadha, kenapa Abdullah bin Mas'ud masih memerintahkan untuk mentadbik, yakni menyatukan kedua telapak tangan kemudian memasukkannya di antara kedua lutut ketika seorang rukuk? Li'annahu lam ya'lam bin nashi, karena beliau tidak mengetahui tentang mansukhnya hukum tersebut. Wal insan la yukallifullah la yukallafu illa us'unawsi, dan seseorang itu tidaklah dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan dirinya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, maka untuk dirinya apa yang dia usahakan, demikian pula atas dirinya apa yang dia dapatkan ketika melakukan sebuah kesalahan. Rabbana la tu'akhidna innasina au ahto'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami ketika kami lupa atau keliru. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan hal itu kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Ya. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Anta maulana fangsunna al-qaumil kafirin. Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah atas orang-orang yang kafir. Demikian pula dalam asar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada satu masalah, ya, yaitu masalah tentang ketika orang sholat jamaah berjumlah 3 orang, maka dilakukan dalam satu shaf. Ya, dilakukan dalam satu shaf. Maka apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika melakukan sholat, ya, ketika orang melakukan sholat berjumlah 3 orang, ya, kemudian sholat jamaah berada dalam satu shaf, ya, satu barisan dengan imam. Maka ini juga yang menjadi pendapat Abu Hanifah. Ya, maka tidak ada hujah, ya, dalam pendapat ini. Karena riwayat ini adalah riwayat yang mauquf sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan ada di sana hadis-hadis yang sahih yang marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan bahwasanya apabila seorang makmum itu berjumlah 2 orang itu berada di belakang imam. Sebagian ahli hadis merofakkan riwayat ini, ya, seperti Al-Imam Abu Dawud, ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan summa qama fa shalla baini wa bainahu. Kemudian beliau berdiri untuk menegakkan salat, beliau salat antara aku dengan dia. Yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu salat di antara 2 makmumnya. Tumakal, kemudian beliau mengatakan hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Demikianlah aku melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam mengerjakannya. Wa hadza dhaif, maka ini hadis yang dhaif, ya. Karena sanadnya ada seorang yang bernama Harun ibni Antarah, ya. Yang dikatakan oleh Ad-Daruqutni, beliau mengatakan bahwasanya Harun ibni Antarah innahum matrukun yakdzib. Yaitu seorang yang matruk, ditinggalkan. Dia berdusta. Maka ini adalah jarh mufassar, ya, dan didahulukan dari tausiknya yang lainnya. Sebagian mensyukurkannya seperti Al-Imam Ahmad Ibn Ma'in. Demikian pula, hadis ini dikuatkan oleh riwayat yang lainnya. Ya, yang diriwayatkan dalam riwayat Muhammad Ibn Ishaq. Ya, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Namun, ya, Muhammad bin Ishaq, ya, ya, beliau menyebutkan dengan lafaz an, yang diistilahkan oleh para ulama dengan an-ana. Ya. Dalam keadaan Muhammad bin Ishaq adalah seorang mudallis. Ya, seorang mudallis. Maka, tentunya hal ini berlawanan, ya, bertentangan dengan adanya hadis-hadis yang marfu, yang sahih, sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara hadis-hadis tersebut adalah, apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Muslim, oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Shalaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaim khalfana." Ya. Aku dahulu pernah salat, ya, saya bersama seorang yatim di rumah kami. Di mana posisinya? Khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pada saat itu berada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ummi, ya, Ummu Sulaim khalfana. Dan ibuku yaitu Ummu Sulaim berada di belakang kami. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit, ya. Ubadah bin Shamit, beliau mengatakan ataina Jabiran. Kami mendatangi Jabir, Jabir bin Abdullah. Faqal, maka beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami dahulu sholat. Qama Rasulullah alaihi salatu wasalam fa shalla tsumma ji'tu fa qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam berdiri untuk sholat. Kemudian aku datang, lalu aku berdiri di samping kiri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa akhadha bi yadayya fa adarani hatta aqamani an yaminihi. Maka beliau mengambil, memegang tanganku, kemudian menarikku sampai memposisikan aku di sebelah kanan beliau. Tsumma ja'a Jabbar bin Sakhrin. Kemudian datang Jabbar bin Sakhrin. Faqama an yasarihi. Kemudian dia pun berdiri salat di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi aydina jami'an. Fadafa'na hatta aqamna khalfahu. Hatta aqamana khalfahu. Maka beliau pun mengambil kedua tangan kami semuanya, kemudian mendorong kami sampai memposisikan kami di belakang beliau. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh perawi, kuntu usolli li qaumi fi Bani Salim. Aku dahulu sholat mengimami kaumku dari Bani Salim. Wa kana yakhulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar. Dan adalah dahulu yang menghalangi antara aku dengan mereka adalah sebuah lembah yang jika hujan datang fayasuku alayya ihtiyazuhu qabla kibala masjidihim. Maka ketika datang musim hujan, maka akan sulit bagiku untuk mendatanginya, mendatangi arah masjid mereka. Fajitu Rasulullah SAW fakultulahu. Maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Maka aku katakan kepada beliau, ini angkar tu basari. Sesungguhnya pandanganku telah lemah. Wa innal wadi ladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Dan adalah lembah yang antara aku dengan kaumku itu akan mengalir air yang cukup deras jika datang musim hujan. Fayasuku alayya ihtiyazuhu. Maka sulit bagiku untuk mendatanginya. Fawaditu annaka ta'ti fatusalli min baiti makanan. Maka aku mengharapkan engkau bisa datang untuk sholat di rumahku di suatu tempat yang berada dalam rumahku. Attaqiduhu musalla yang tempat sholatmu itu akan aku jadikan sebagai tempat sholatku. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam sa'af'al. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan aku akan mengerjakannya. Ini menunjukkan baiknya pergaulan Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan para sahabatnya. Faghada alayya Rasulullah alaihi salatu wasalam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da mashtada nahar. Maka pada siang hari Rasulullah alaihi salatu wasalam mendatangiku bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Setelah lewat terik matahari. Fasta'adana Rasulullah alaihi salatu wasalam fa'adintu lahu. Maka beliau pun meminta izin untuk masuk dan aku izinkan. Falam yajlis hatta qal. Maka beliau pun tidak duduk sampai beliau mengatakan, aina tuhibu an usaliya min baitika. Di mana engkau senang untuk aku salat di rumahmu? Fa'asyartu lahu ilal makan. Maka aku isyaratkan kepada suatu tempat alladhi uqibu an usalliya fihi, yang aku senang untuk nanti aku salat di tempat itu. Faqama Rasulullah alaihi salatu wasalam fakabbara wa safafna wara'ahu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam berdiri bertakbir, kemudian mengatur saf kami yakni kami pun membuat saf di belakang beliau. Lihat, yang di sini zahirnya adalah yang di belakang Rasul alaihi salatu wasalam adalah Abu Bakar, demikian pula Itban bin Malik radhiyallahu taala anhuma, dua orang. Ini syahidnya. Bahwasanya ketika makmumnya dua orang berada di belakang imam. Kelanjutan hadis ini, fa shalla rak'ataini tsumma salama wa salamna qina salama. Kemudian beliau salat dua rakaat, kemudian beliau salam, maka kami pun salam ketika beliau telah mengucapkan salam. Fa habastahu ala fazirin yusna'ulahu. Maka aku menahan beliau untuk suatu hidangan yang dibuat untuk beliau. Ya. Ini contoh bagaimana berbuat baik kepada seorang tamu. Fasami'a ahlu dar Rasulullah alaihi salatu wasalam fi baiti. Maka ya, penduduk kampung tersebut ya, mendengarkan kedatangan Rasulullah alaihi salatu wasalam ke rumahku. Wasaba rijalun minhum hatta kathara rijal fil bait. Maka berkumpullah orang-orang sampai banyak orang yang mendatangi rumah. Faqala rajulun minhum ma fa'ala Malik. Ya, apa yang dilakukan oleh Malik? Yakni seorang yang bernama Malik bin Stum. Salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kok enggak dilihat ketika mereka mendengar Rasul alaihi salatu wasalam datang ke rumah Itban bin Malik, sahabat Malik bin Stum, kok enggak kelihatan? La arahu, saya kok enggak melihat dia. Faqala rajulun minhum, maka berkata salah seorang di antara mereka, zaka munafikun la yuhibbullah wa rasuluh. La yuhibbullah wa rasulah. Dia itu seorang munafik, enggak senang, enggak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini datang Rasulullah alaihi salatu wasalam, kok enggak datang ke sini? Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, la taqul dzaka. Jangan engkau mengatakan hal itu. Ala tarahu qala, apakah engkau tidak mengetahui, melihat dia mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wa syallah. Bukan, apakah kalian tidak melihat dia telah mengatakan la ilaha illallah? Dia mengharapkan hal itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini persaksian Nabi alaihi salatu wasalam terhadap sahabat Malik bin Ustum. Ya. Dan disebutkan dalam biografi beliau, ya, sahabat Malik bin Ustum ini juga sahabat yang senantiasa ikut dalam peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Waqal, maka salah seorang sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Amma nahnu fa wallah la nara wujuhu wa la hadithahu illa ilal munafikin. Adapun kami, demi Allah, kami tidak melihat, ya, tidak melihat kecintaan dia, demikian pula obrolannya dia, kecuali bersama orang-orang munafik. Ya, ini di antara efek yang timbul ketika seseorang bersama dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, kalangan munafik, kalangan orang-orang fasik, akan disamakan dengan mereka. Ya. Karena seseorang itu terkadang dinilai dari siapa yang bersama dirinya. Ya. Meskipun kadang berbeda, seperti dalam contoh hadis ini. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas neraka orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia mengharapkan dengan hal itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk persaksian Rasulullah alaihi salatu wasalam terhadap sahabat tadi yang dibicarakan. Maka seorang sahabat Mahmud bin Rabi mengatakan, fahadastuha qauman fihim Abu Ayyub sahibu Rasulillah s.a.w. fi ghazwatihi allati tufiya fiha. Maka aku menceritakan hadis tersebut kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, ya, sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, dalam suatu peperangan yang beliau diwafatkan dalam peperangan itu. Wa Yazid bin Muawiyah alaihim bi ardi Rum, dan Yazid bin Muawiyah yang menjadi pemimpin mereka di negeri Romawi. Fa ankaraha alayya Abu Ayyub, maka beliau mengingkari ucapanku, ya. Abu Ayyub mengingkari ucapanku. Ya, ini ucapan ketika seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah yang mengharapkan dengannya wajah Allah, maka Allah haramkan atasnya neraka. Ini diangkari oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Yang demikian itu, ya, karena tentunya di antara, ya, para ulama membawa pengingkaran Abu Ayyub Al-Ansari, beliau adalah tokoh besarnya para sahabat, orang tuanya para sahabat. Namun tidak mendengar berita ini, sehingga beliau mengingkarinya. Wallah ma adzunnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Demi Allah, aku tidak menyangka, tidak yakin Rasulullah alaihi wasallam mengatakan hal ini. Ya. Demikian pula, ya, secara zahir, ya, berbeda apa, menyelisih nas-nas yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar, ya, akan masuk ke dalam neraka, ya. Namun, ya, para ulama menyebutkan ya, bahwasanya hadis Ibn bin Malik ini dibawa kepada ya, yakni seorang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ya, dinafikan kekalnya mereka dalam neraka. Ya. Yakni yang dinafikan adalah kekalnya ya, di dalam neraka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menghukum seorang yang terjatuh dalam dosa besar ke dalam neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan mereka ke dalam neraka, waliyadubillah. Namun, karena ucapan La ilaha illallah ya, yang telah mereka katakan, yang mereka yakini, yang mereka harapkan dengannya wajah Allah, menjadikan mereka tidak kekal dalam neraka. Suatu ketika, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat untuk ahlul kabair tersebut. Maka kata Mahmud bin Rabi, fakabura dzalika alayya, maka hal itu menjadi besar atas diriku, faja'altu lillahi alayya in salamani hatta aqula min ghaswati an as'ala anha Ibban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka beliau pun berazam, bernazar, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada beliau dalam perangan itu, ya, maka beliau akan bertanya kepada Ibban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, in wajatuhu hayyan fi masjid qaumihi, jika aku mendapati beliau dalam keadaan hidup di masjid kaumnya, waqafaltu fa ahlaltu bi hajjatin aw bi umrah, maka aku pun diberikan keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala telah selesai peperangan, maka aku bertahallul ya, ya, dengan haji atau umrah ya, thumma sirtu hatta qadimtul madinah, kemudian aku terus berjalan ya, sampai aku mendatangi Madinah. Fa'ataitu Bani Salim, maka aku pun mendatangi Bani Salim. Fa'inna Ibban Syekhun A'ma yusalli li qaumihi, maka pada saat itu Ibban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang sudah tua, lagi buta, yang beliau sholat mengimami kaumnya. Falamma salama minasolah, falamma salama minasolah, salam tu alaihi, maka ketika beliau telah mengucapkan salam ya, dari pada akhir sholatnya, maka aku pun mengucapkan salam kepada beliau. Wa akhbartuhu man ana, aku mengabarkan kepada beliau siapa saya. Tsumma sa'altuhu an dzalik, kemudian aku bertanya kepada beliau tentang hal itu. Ya. Fa sa'altu an dzalikal hadis, maka aku bertanya kepada beliau tentang hadis itu. Fa hadatsanihi kama hadatsanihi awwal marrah. Maka beliau pun kembali memberitakan hadis tersebut sebagaimana dahulu beliau memberitakan hadis itu kepadaku pada pertama kalinya. Ini menunjukkan ya, tentang bagaimana hafalnya Ibn bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yani sesuatu yang pernah diceritakan sebelumnya, mungkin pada masa beliau masih lebih muda, beliau masih mampu untuk menceritakan pada saat beliau sudah menjadi syekhun yang sudah tua, menunjukkan beliau betul-betul hafal peristiwa tersebut. Ya. Dan benar itu diucapkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Demikian Bu. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka syahid yang ingin kita sebutkan, bahwasanya yang sahih adalah ketika seorang sholat jamaah berjumlah 3 orang, maka makmumnya berada di belakang imam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.